Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, as-sabi'a wal-ishruna, ikhtiyarul awqatil munasibati lil-hifzi wal-mutala'ati, wal-mudhakarati. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi wal-Mutarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau masuk ke dalam adab yang ke-27, yaitu ikhtiyarul awqatil munasibati lil hifzi wal mutala'ati wal mudzakarati, yaitu memilih waktu-waktu yang sesuai untuk menghafal, untuk menelaah ilmu dan juga berdiskusi mengenai ilmu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabuttarisi wal Mutarrisi. Beliau mengatakan yuqalu ajwadu awqatil hifzi al-asharu. Dikatakan bahwa waktu yang paling baik dalam menghafal itu adalah waktu sahur. Berarti sebelum fajar. Thumma nisfun nahari. Ya, kemudian pertengahan siang. Ya, karena yang namanya an-nahar itu dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka nisfun nahar itu maksudnya adalah waktu siang. Thummal ghadatu. Kemudian al-ghadah itu adalah awal dari an-nahar. Berarti sejak terbitnya fajar sampai matahari terbit. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan syara'al musannifu fi bayani awqatil hifzi allati laha maziyatun ala ghairiha. Di sini penulis yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala mulai menjelaskan waktu-waktu untuk menghafal, di mana waktu-waktu tersebut itu memiliki keistimewaan dibandingkan waktu yang lain. Wa qad kana lil ulama'i inayatun fi tawjihit tullabi ila tanzimil waqti. Dan dahulu para ulama itu memberikan perhatian untuk mengarahkan para murid ya di dalam mengatur waktu. Walistifadati minhu. Dan juga dahulu para ulama itu memperhatikan para muridnya untuk ya mengambil faedah atau memanfaatkan waktu yang dimiliki. Walhathu ala ikhtiyaril awqatil mula atau inayatun fiya. Walhathi ala ikhtiyaril awqatil mula imati lil hifzi wa tarsi wan-naskhi wal-mudhakaroti. Dan juga dahulu para ulama itu memberikan perhatian dalam mengarahkan murid-murid untuk memilih atau memotivasi untuk memilih waktu-waktu yang sesuai untuk menghafal, kemudian untuk belajar, untuk mencatat, dan juga untuk berdiskusi. Ya, wakadal hafi ala wakadhal hafi ala ikhtiyaril amkinatil lati tula'imul hifdha. Demikian juga dahulu para ulama itu mengarahkan para muridnya untuk ya memotivasi ya untuk memilih tempat yang sesuai untuk menghafal. Wa qad naqalal muallifu anil Qatibi al-Baghdadi. Atau tadi ada catatan kaki ya di Thumma nisfun nahari laisat fil matbu'i. Ya, thumma nisfun nahar itu tidak ada di risalah Adabuttarisi wal Mutarrisi. Wahiya maujudatun fil asli, akan tetapi dia ada, ya, dia ditemui di asal, yaitu kitab Al-Majmu', buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, berarti beliau di sini menambahkan apa yang ada di kitab asal, yaitu dalam Al-Majmu', buah karya Al-Imam An-Nawawi An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Taba'an li al-faqihi wal mutafaqqihi, yang itu mengikuti apa yang ada pada al-faqih al-mutafaqqih. Ya, berarti itu ada juga di kitab al-faqih al-mutafaqqih, ya, buah karya al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Ya, Al-Mujallad Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata Sabain wa Mi'ataini, pada halaman 207. Nah, kemudian, Waqad naqalal mu'allifu anil khatibi al-Baghdadiyyi, dan penulis yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi, ya, atau juga Al-Imam An-Nawawi rahimahumallahu ta'ala, itu mengutip dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, unzur ini dapat dilihat di Al-Faqiha wal-Mutafaqiha, dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih, Al-Mujallad Tsaniyah, jilid kedua, Safhata Sabain wa Mi'ataini, halaman 207. Wanzur Soidal Khatiri, dapat juga dilihat di Soidul Khatir, buah karya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Safhata Sabain wa Sabaina wa Mi'atin, halaman 177. Ya, bahwa di sini yang dinukilkan anna ajwada awqatil hifdhi, ya, bahwa waktu yang terbaik untuk menghafal al-asharu. Ya, al-ashar itu adalah wahiya jam'u saharin. Al-ashar itu adalah jamak dari sahar. Apa itu sahar? Wa huwa akhirul laili qoblal fajri, yaitu akhir dari malam atau akhir dari al-lail sebelum fajar. Ya, sebelum fajar. Qala al-Khalil bin Ahmad, ya, berkata Al-Khalil bin Ahmad rahimahullahu ta'ala, asfa ma yakunu dhihnul insani fi waqtis sahari. Ya, pikiran manusia itu paling murni, ya, paling kosong. Yaitu pikiran manusia itu adalah pada saat waktu sahur. Ya, jadi dikatakan bahwa pikiran manusia itu masih kosong, ya, masih bisa diisi dengan ilmu. Itu paling baik itu adalah pada saat waktu sahur. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ini dapat dilihat di Wafayatul A'yan, ya, buah karya Ibnu Khallikan rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Tsaniyah jilid kedua, Safhata Khamsin wa Arba'ina wa Mi'ataini, halaman 200. Safhata Khamsin wa Arba'ina wa Mi'ataini, halaman 245. Kemudian kita kembali ke atas. Thumma yali dhalika nisfun nahari. Ya, kemudian setelah waktu sahur, itu diikuti dengan nisfun nahar. Nisfun nahar itu berarti waktu siang. Di sini berarti kemungkinan adalah, ya, waktu setelah zuhur. Li'annahu waqtu rohatin ghaliban. Karena biasanya waktu siang hari itu adalah waktu istirahat. Thummal ghadatu. Ya, kemudian setelah waktu sahur, kemudian waktu siang hari, kemudian al-ghadah. Apa yang dimaksud al-ghadah? Wahiyya awwalun nahari. Yaitu awal pada waktu nahar. Nahar itu kan sejak fajar sampai matahari terbenam. Maka awal dari an-nahar itu adalah sejak fajar sampai matahari terbit. Mengapa? Li'anna dhihna qada akhadha hadzahu minar rohati bin naumi. Karena pada waktu pagi itu pikiran, ya, pikiran manusia itu sudah mengambil haknya, ya, yaitu hak untuk istirahat dengan tidur. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naba ayat ke-9. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan waktu tidur kalian untuk istirahat. Wa ma dzakarahul musannifu 'anil khatibi huwa bin nadhari ila zamanihi. Ya wa ma dzakarahul musannifu 'anil khatibi huwa bin nadhari ila zamanihi. Dan apa yang disebutkan oleh musannif, ya penulis, ya baik itu Syaikh Al-Qasimi atau Al-Imam An-Nawawi rahimahumullahu taala, itu dilihat ya dengan memperhatikan zaman beliau. Itu zaman dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, mengapa perlu ditambahkan demikian? Faqad kana sabiquna min salafi hadhihi al-ummati. Ya, karena dahulu orang-orang para pendahulu kita ya dari umat ini, yaitu para pendahulu kita yang salih, ila zamanin qaribin asarnahu, ya sampai waktu mungkin ya tepat sebelum waktu yang sezaman dengan kita, ya sejak as-salafus salih sampai dengan tepat zaman sebelum zaman kita ini, yanamuna mubakirina. Ya orang-orang dahulu itu tidur awal. Ya, mereka semua itu tidurnya awal. Kemudian ya berarti kemungkinan setelah Isya itu langsung tidur. Fayastayqidhuna mubakirina. Demikian juga mereka dahulu itu bangunnya juga awal. Qad akhadhu hadzahum minar rahati. Ya, maka dengan tidur awal itu bangun pada waktu sahur itu sudah mengambil haknya untuk istirahat. Ya sudah cukup waktunya. Ya, karena kita mengetahui bahwa ya manusia itu perlu istirahat. Ya perlu tidur. Kemudian fana saba an yakuna khifdhuhum fis sahari aw fil ghadati. Ya karena itu sesuai, karena kehidupan mereka seperti itu sesuai untuk menghafal pada waktu sahur atau pada waktu ya fajar sampai matahari terbit. Karena tadi tidurnya awal. Ammal ana faqad taghayyaral halu. Adapun sekarang maka ya keadaannya sudah berbeda. Ya, apa berbedanya? Ya, manusia sekarang itu setelah Isya itu tidak langsung tidur. Ya, walaupun yang baik demikian, namun keadaan itu tidak kemudian mudah bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Ya, barangkali karena pekerjaan. Ya, kita mungkin sampai rumah sudah sangat malam. Atau ada juga mungkin ustadz yang setelah Isya itu masih ada sesi pelajaran. Maka tidak bisa untuk tidur awal pada kondisi sekarang. Wa ala hadha, ya dan oleh karena itu, fal mu'awwalu ala kaunil insani qad akhadha hadzahu minar rahati. Maka disandarkan dan disesuaikan terhadap kondisi manusia saat ini, ya yang penting ketika seseorang itu sudah mengambil haknya untuk beristirahat, ya maka itu adalah waktu yang paling tepat untuk menghafal. Kemudian maziyatu hifdzil laili, ya, keistimewaan menghafal pada malam hari. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi, wa hifdzul laili anfa'u min hifdzin nahari. Menghafal dan menghafal pada malam hari itu lebih bermanfaat daripada menghafal pada siang hari. Li faraghil bali, karena ya, pikiran itu masih kosong. Wa hudu'il harakati, dan juga ya gerakan itu masih tenang. Mengapa? Li anna dzulmata idastahkamat, karena yang namanya kegelapan itu jika kuat kegelapannya, artinya sangat malam, istana rol kolbu, ya maka semakin gelap malam itu hati itu akan semakin bercahaya. Falam yuhsallahu istirsalun, ya maka karena gelap, ya kemudian hati itu bercahaya, maka tidak terjadi ya hati yang tidak fokus, tercerai berai, ya. Tidak seperti itu, karena hati itu pada saat itu paling bercahaya. Qila li ba'dihim, dikatakan kepada sebagian dari mereka, bima adraktal ilma, ya, dengan apa engkau mempelajari ilmu, memahami ilmu, faqala, ya kemudian dijawab, bil misbahi, ya, dengan pelita, dengan cahaya, wal julusi ilas sobahi, dan juga dengan duduk, ya sampai waktu pagi. Waqila li akhara, dan juga dikatakan kepada yang lain, bima adraktal ilma, ya, dengan apa engkau memahami ilmu, faqala, maka dijawab, bisafari, ya, dengan bepergian, dengan safar, wassahari, ya, dan juga dengan bergadang, walbukuri, ya, dan juga dengan bangun di awal, fissahari, ya, walbukuri fissahari, dan juga dengan bangun awal di waktu sahur. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Faqih wal-Mutafaqqihu, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallada Thaniya, jilid kedua, Safhata Sabain wa Mi'ataini, halaman 207. Kemudian beliau melanjutkan, Maziyatul Hifdhi waqtal ju'i, keistimewaan menghafal di waktu lapar. Qauluhu, ya kemudian Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa waqtul ju'i anfa'u min waqti syiba'i. Dan menghafal pada waktu kenyang, ya itu lebih bermanfaat daripada menghafal di waktu lapar, ya. Ya maziyatul khifdi waqtal ju'i, keistimewaan menghafal di waktu lapar, ya. Ya, wa waqtul ju'i, dan menghafal pada waktu lapar, anfa'u min waqti syiba'i, itu lebih bermanfaat daripada menghafal di waktu kenyang. Mengapa? Li'anna syiba'a yud'iful khifdha. Karena yang namanya rasa kenyang itu melemahkan hafalan. Kemudian, li'anna minal ma'lumi bitajribati, ya, dan juga sebagaimana yang sudah diketahui dari pengalaman kita semua, annal insana idza mala'a batnuhu bit-ta'ami wallada dzalika 'athasyan. Dan juga sudah diketahui dari pengalaman bahwa manusia itu jika perutnya penuh dengan makanan, maka itu akan menghasilkan rasa haus. Fasyariba katsiran. Ya, maka kalau haus ya minum yang banyak. Fartakha jismuhu. Ya, karena minumnya banyak itu badan itu akan kemudian mengendur, ya, menjadi lemah. Wa takhattarat a'dha'uhu, ya, dan juga anggota-anggota badan itu akan tertutup karena penuh dengan air tadi. Fa dha'ufa nashatuhu, ya, dan juga semangatnya akan melemah. Wa dha'ufa tafkiruhu, dan juga pikiran, ketajaman pikiran akan melemah. Wataqot tamatil isyaratu ila hadha, dan telah berlalu isyarat-isyarat yang menjelaskan hal tersebut. Bi khilafil ju'i, maka ini berbeda dengan ketika kita lapar. Fa innal jisma ma'ahu yakunu khafifan. Pada saat kita lapar, itu badan kita itu akan terasa ringan. Wadzihnu mutawakkidan, dan juga pikiran pada saat itu akan bercahaya ketika lapar. Ya, kita merasakan, belajar pada saat lapar itu lebih mudah. Ya, ini lapar yang biasa ya, bukan yang lapar yang sangat lapar, yang sampai mengganggu. Ya, ketika perut kosong, itu belajar lebih mudah daripada ketika kita kenyang. Wa min ajaibi khuluqil insani. Ya, dan di antara keajaiban dari karakteristik manusia, ya, ini adalah keajaiban ciptaan Allah, annal mi'data idza ta'awwadat 'ala syai'in, ya, kalau perut itu sudah terbiasa akan sesuatu, i'tadat 'alaihi, maka dia akan membiasakan hal tersebut, ya. Maka apa, fa in 'awwadtaha 'ala qillati ta'ami, ya, maka jika engkau membiasakan perutmu dengan makanan yang sedikit. Yang kau membiasakan perutmu dengan makanan yang sedikit. Fa innaha lan tatlubat ta'ama illa biqadrin yatanasabu ma'atsulutsi. Ya, maka engkau jika membiasakan perutmu ya dengan makanan yang sedikit, maka perutmu itu tidak akan meminta makanan dengan kadar ya melainkan dengan kadar yang ya kira-kira sepertiga isi perut saja. Ya. Dan itu terbukti ya manusia itu kalau makannya sedikit ya maka dengan makanan yang sedikit itu sudah merasa cukup, sudah merasa ya ini cukup bagi saya. Ya karena sudah dibiasakan. Itu adalah keajaiban karakteristik tubuh manusia. Wa illa dan jika engkau tidak membiasakan perutmu dengan sedikit makanan izdadat ifrozatuha. Ya maka pencernaan pada perutmu itu akan meningkat. Ya karena makanannya banyak, yang dicerna juga banyak. Wa talabatil mazida. Ya maka karena perut itu banyak mencerna, ya kan kemudian cepat kosong. Ya maka dia akan meminta tambahan makanan. Ya an kitabi albitunatu tudhibul fitunata. Dalam kitab albitunah yang tudhibul fitunah Safhata tis'a asyrota pada halaman 19. Kita lanjutkan. Afamina asyara, ya kemudian adab yang ke-28. Ikhtiarul amakinil munasibati lil hifdzi. Yaitu memilih tempat yang sesuai untuk menghafal. Ya, tadi waktu, ini sekarang tempat. Qawluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ajwadu amakinil khifdi al-ghurafu. Dan tempat yang paling baik untuk menghafal itu adalah di dalam kamar. Wa kullu maudi'in ba'uda anil mulhiyati. Ya. Dan juga semua tempat yang jauh dari tempat hiburan atau tempat yang menghibur, ya, tempat wisata dan lain sebagainya. Mengapa li'annal ghurfata? Ya karena yang namanya kamar muhatatun bil judronil arba'ati. Ya yang namanya kamar, ya kamar kita misalnya, itu dikelilingi oleh empat tembok, ya tembok di empat sisi. Ya seperti misalnya utara, selatan, barat, timur, ada tembok yang mengelilingi kamar kita. Fala majala lil basari fi an yantaqila ila hunaka wa hunaka. Karena kamar kita itu terkurung tembok empat sisi, maka tidak ada peluang bagi pandangan untuk beralih dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Fa idza mana'a sam'ahu wa basarahu. Atau fa'idha muni'a sam'uhu wa basarahu anin nadhari wassama'i. Maka jika pendengaran dan penglihatan itu terhalang ya dari melihat dan juga mendengar, ijtama'a qalbuhu. Ya maka hati itu akan terkumpul, akan fokus. Wa tarakkaza dhihnuhu. Ya dan pikiran itu akan berkonsentrasi. Ya, karena tidak ada peluang untuk mendengar dan melihat sesuatu yang mengganggu kita belajar. Bikhilafi al-amakinil maftuhati. Berbeda dengan tempat-tempat yang terbuka. Ya, tempat-tempat yang terbuka. Kama dzakarul muallifu ba'da hadza. Sebagaimana tempat-tempat yang akan disebutkan oleh penulis setelah ini. Ya, mengapa li'annahu tashghalul qalba? Ya, karena itu menyibukkan hati. Fayan sorifu anil khifzi, maka dapat memalingkan dari menghafal. Wal qa'idatu, dan kaedahnya, anna kulla makanin yusa'idu ala khuluwil qalbi, ya bahwa tempat mana saja yang itu dapat ya mendukung, ya membantu untuk mengosongkan hati, fa innal khifza yakunu fihi mahmudan. Ya, maka pada saat itu menghafal di situ itu menjadi sesuatu yang ya, terpuji, yang mudah. Ya, jika tempatnya itu membantu kita untuk mengosongkan hati. Wa kullu makanin yanshaghilu fihi al-qalbu lam yasluh fihi al-hifdhu. Dan juga kaidahnya setiap tempat yang menyibukkan hati itu maka tidak layak, tidak sesuai untuk menghafal di situ. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala mengatakan wa la yuhmadul hifdhu bi hadratin nabati. Dan tidak terpuji atau tidak baik, ya, tidak mudah untuk menghafal di hadapan pepohonan. Ya, itu kan tempat terbuka. Kemudian wal khudrati, di hadapan sesuatu yang hijau, kebun dan lain sebagainya. Wal anhari, di hadapan sungai, laut. Wa qawari'i turuqi, dan juga di tengah jalan. Ya, semua itu tempat yang menyibukkan hati, ya, dan terbuka. Li'annaha tamna'u ghaliban khuluwal qalbi. Karena tempat-tempat itu biasanya itu menghalangi kosongnya hati. Wadzalika yufhamu mimma taqaddama. Dan itu difahami dari penjelasan yang telah lalu. Min anna hadhil amakina yanshaghilu fihan nadharu. Ya, bahwa tempat-tempat tadi itu menyibukkan pandangan. Ya, di hadapan pepohonan kita akan ya suka memandang pohon. Maka pandangan kita sibuk dengan pohon. Demikian juga dengan kebun. Atau lautan dan juga sungai. Semua itu indah. Akan menyibukkan pandangan kita. Demikian juga di tengah jalan. Ya. Pasti ya, pandangan kita akan sibuk melihat orang lalu-lalang dan lain sebagainya. Wa idan syaghoran nadharu tabi'ahu al-qalbu. Ya, dan juga jika pandangan itu sibuk, maka hati juga akan ikut sibuk. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.